Al-wujubu in ta'allaqa biwaqtin. Satu perintah yang wajib. In ta'allaqa biwaqtin. Berarti ada waktu. Kita buat garis waktu yang cukup panjang ya. Ini adalah waktu untuk lil wujub. Al-wujubu in ta'allaqa biwaqtin. Fa'imma an yusawiya al-fi'la kasawmi Ramadan. Lihat, ini adalah garis waktu. Lihat. Fa'imma an yusawiya al-fi'la kasawmi Ramadan. Mana? Sawm Ramadan. Waktu sawm Ramadan itu, kalau kita lihat tanggal dari hari. Dari awal masuk Ramadan sampai akhir Ramadan. Okay. Kemudian dalam satu hari puasa itu diwajibkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ada juga yang salah menyebutkan. Kapan diwajibkan puasa? Sejak kapan dari sampai kapan? Sejak terbit matahari sampai terbenam matahari. Terbit matahari baru 1 jam atau 2 jam setelah salat subuh kan? Kadang 1 jam setelah subuh baru terbit matahari. Nah, saum Ramadan. Saum Ramadan apakah ini misalkan apakah kita saum Ramadan di bulan Ramadan, apakah boleh ada yang puasa setengah Ramadan? Tidak. Puasa, makna puasa adalah menahan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ternyata puasa Ramadan juga dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Berarti al-ibadu al-waqtu al-waqtu hadzal waqtu yusawil al-waqtu yusawil fi'la. Okay? Al-waqtu yusawil fi'la. Tidak ada waktu tersisa, tidak ada waktu berkurang. Sama. Sangat sama, ya. Ini yang dinamakan dengan al-wajib al-mudayyaq. Fayusamma wajiban mudayyakan wahwal mudayyak. Ini yang disebut dengan wajib mudayyak. Kenapa wajib mudayyak? Waktunya sempit. Amalnya dengan waktu sama. Kalau ada orang yang terlambat, dah batal, ya kan? Misalnya ada orang yang baru bangun di, dia terbangun dari tidur di ketika sudah terbit matahari dan dia belum berniat sebelum fajar, maka puasanya tidak sah, ya kan? Man lam yubayyitin niyyata qabla al-fajri la siyama lahu man lam yubayyitin niyyata qabla al-fajri man lam yubayyit bahasanya itu dia dalam hadis. Jadi dia wajib mengqadha puasa di hari lain. Sekarang ini yang disebut dengan wajib salam. Ini disebut dengan wajib mudayyaq. Nah, selesai. Kemudian qasaumi Ramadan au yang kusu anhu, fa'il yang kusu apa? Hah? Fa'il dari yang kusu apa? Al-waktu. Al-waktu yang kusu, bukan al-waktu, apa? Fa'il daripada yang kus. Dari awal, fa'imma an yusawi al-fi'la, berarti betul, waktu. Al-waktu yang kusu anil fi'il. Berarti mana yang lebih panjang, waktu kah atau fi'il? Al-waktu yang kusu anil fi'il. Fi'il yang lebih panjang. Coba sebutkan contoh ibadah yang waktunya lebih singkat daripada fi'il. Salat maghrib. Salat subuh. Salat subuh berapa menit? Salat subuh berapa menit? 1 menit? Okey, 5 menit salat subuh. Waktunya tersedia dari sejak azan sampai syuruk. Ya kan? Atau kalau ada yang terlambat pun masih boleh. Dia baru bangun pukul 9, boleh yang 9 terus subuhnya. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Tuh. Sekarang ada waktu yang lebih singkat daripada ibadah. Contohnya adalah waktu sholat zuhur. Dari azan zuhur sampai menjelang azan asar. Ternyata ada si fulan baru masuk Islam di akhir-akhir nih. Ya kan? Dia baru masuk Islam. Kewajibannya apa? Yang pertama, mandi wajib. Nah, ya kan? Oh, kalau dia belum khitan, khitan. Kemudian wudu. Baru terakhir salat zuhur. Untuk mengerjakan kewajiban ini waktunya sangat singkat. Sehingga untuk salat zuhur yang biasa kita laksanakan 4 rakaat, 4 menit misalkan, dia baru dia hanya tersisa 1 menit yang paling akhir. Berarti al-waktu yang qusu 'anil fi'li. Ya kan? Itu dia maksud contoh pekerjaan yang waktu yang kurang daripada fi'il. Aw yang qusu 'anhu fayamna'uhu man mana'a taklifa bil muhal. Hukumnya apa? Bolehkah taklif seperti ini? Kalau orang yang mengatakan bahwa taklif bil muhal itu mamnu', maka ini dikatakan masuk dalam taklif bil muhal. Ya. Kenapa? Ini sudah sangat susah dan sulit sekali untuk dikerjakan. Kemudian fayamna'u man yaman mana'a taklifa bil muhal illa li ghardil qada. Lihat kata Imam Bardawi, Imam Bardawi menyebutkan di akhir ini dia tetap akan melaksanakan salat zuhur. Di akhir waktu dia laksanakan salat zuhur boleh saja dengan tujuan li ghardil qada. Kata Imam Al-Baidawi. Kenapa qada? Dia baru 1 rakaat di sini. Berarti 3 rakaat di waktu asar. Illa li ghardil qada. Coba antum betulkah atau tidak? Dia salat rakaat 1 rakaat salat di sini dengan niat adaan. Li ghardil qada, apakah dia berniat untuk 3 rakaat yang tersisa? Niat baru? Tidak kan? Dia akan tetap melanjutkan walaupun itu sudah di waktu asar. Li ghardil qada. Tapi kata Imam Bardawi menyebutkan li ghardil qada sebenarnya lebih cocoknya dengan lebih sesuai dengan bahasa li ghardi takmilil wajib. Ya kan? Menyempurnakan bukan untuk qada. Qada adalah kalau dia berniat salat di luar waktu yang ada. Nah, itu baru qada. Sementara dia salat 1 rakaat di sini kata Rasulullah, "Man adraka rak'atan minas salati fahuwa mudrikuha." Siapa yang dapati 1 rakaat daripada salat lalu waktunya habis, maka dia sempurnakanlah sampai akhir. Limaza fahuwa mudrikuha. Dia sudah dianggap melaksanakan menunaikan salat itu sampai habis. Tapi kalau dia tidak dapatkan 1 rakaat, tidak, ya. Qada. Oke. Aw yanqusu anhu fayamna'uhu man mana'a taklifa bil muhal illa li ghardil qada. Contohnya adalah kawujubiz zuhri 'ala zaili 'udhruhu. Apa zail 'udhruhu? 'Ala zaili 'udhruhu. Uzurnya dia tidur, uzurnya dia belum masuk Islam, uzurnya perempuan misal haid, misalkan. Ketika akhir-akhir waktu yang perempuan suci, orang murtad masuk Islam, orang yang tertidur bangun misalkan, atau yang masih kecil baligh di akhir-akhir waktu, itu semuanya uzur yang mewajibkan seorang untuk sholat. Tapi waktu sudah sisip sedikit. Waqad baqiya qadru takbiratin. Baqiya qadru, tersisanya untuk sekedar takbir saja. Yang ketiga itu yang kedua. Kalau waktunya sama sudah. Kalau waktu yang kedua adalah kurang daripada fi'il, yang ketiga aw yazidu alaihi. Izin ya. Aw yazidu alaihi. Lihat. Pembahasan yang paling panjang adalah yang ketiga ini. Lamma kana al-waqtu yazidu 'anil yazidu 'ala al-fi'li. Lihat. Al-waqtu yazidu 'ala al-fi'li. Ketika waktu lebih panjang daripada fi'il, fihi madzahib. Contoh adalah salat zuhur. Salat zuhri. Berapa menit salat zuhur? Oke, kita anggaplah yang paling soleh-soleh di sini. 10 menit. Siapa yang 10 menit di sini salat zuhur? Saya Siddiq ya. Allah. Oke. 10 menit dia laksanakan salat zuhur. Waktu yang tersisa berapa? Yang ada dari pukul 12 sampai pukul 3.30. Sejam, panjang kan? Waktu panjang. Berarti boleh berapa kali dia boleh laksanakan salat zuhur? Sangat banyak kan? Nah, sekarang muskilahnya adalah permasalahannya adalah waktu lebih panjang daripada fi'il. fafihi madzahib ulama. Apakah dia wajib waktu salat di awal atau wajib di tengah atau wajib di akhir atau semuanya sama? Itu masalahnya ya. Ada beberapa pendapat ulama di situ. Al-madzhabul awal, al-madzhabul Imam Al-Baydawi wal jumhur ulama mengatakan bahwa fayaqtadi iqa'al fi'li fi ayyi juz'in min ajza'ihi, yani ajza'il waqti, hiya rajaun ila alwaqti ajza'ihi li'adami aulawiyatil ba'di. Lihat, kita coba kita bagi waktu ni, kita bagilah menjadi 3 saja, tidak kita bagi jadi 10 10 10, tidak, 3 saja. Dia katakan fayaqtadi yaqtadi menuntut iqa'al fi'li, bolehnya melaksanakan fi'il fi ayyi juz'in min ajza'ihi, ya, kapan dimanapun dia laksanakan boleh dan sah. Limadha li'adami aulawiyatil ba'di, mana aulawiyatil ba'di? Tidak ada keutamaan sebagian yang lain daripada yang lain. Bagaimana dengan apa? Salat lebih afdal itu di awal waktu, kan? Tidakkah lebih aula di awal? Kata Imam Bidawi, li'adami aulawiyatil ba'di, kaifa yakun? Wamal murad? Berarti maksudnya apa? Li'adami aulawiyatil ba'di fil wujub. Ya kan? Fil wujub. Tapi kalau dalam masalah sawab, betul. Waktu yang awal lebih afdal, ya kan? Ya. Dalam permasalahan sawab, betul yang awal-awal lebih afdal daripada yang akhir. Tapi li'adami aulawiyatil ba'di, tambahkan fil wujub. Oke, fil wujub. Dalam permasalahan wajib tidak ada yang mengatakan lebih di awal waktu lebih wajib daripada yang akhir, tidak, ya. Ini al-madhhabul awal. Al-madhhabus tsani. Wa qala al-mutakallimuna yajuzu tarkuhu fil awal. Lihat, dia tidak kerjakan di awal. Dia tidak kerjakan di awal. Yajuzu tarkuhu fil awal. Maknanya dia akan pindahkan kepada as-sani, ya kan? Dia akan pindah ke al-waqtu as-sani. Yajuzu tarkuhu fil awal. Dia pindah ke yang kedua dengan syarat bisyarti al-azmu, bisyartil azmi fis-sani. Ketika dia tidak laksanakan salat di sini, berarti dia sini sudah berazam. Sudah berazam. Bahwa azamnya apa? Saya akan laksanakan salat di bagian kedua. Oke? Nah, kalau dia tidak ada azam, maka dia telah meninggalkan sesuatu yang wajib. Itu dia. Yajuzu tarkuhu fil awal bi syartil azmi fis tsani wa illa apa? Ya, kecuali apa? Wa illa apa maksudnya? Wa illa apa? Tabirnya apa? Wa illa apa maksud wa illa di sini? Kalau dia tidak berazam. Au? Wa illa? Kalau dia tidak berazam berarti dia telah meninggalkan yang wajib. Tapi bukan itu yang dimaksud. Wa illa laulam yakunil azmu syartan. Kalaulah azam ini tidak dijadikan syarat, ya. Kalau azam fil awal tidak menjadi syarat, maka dia pindah ke waktu yang kedua tanpa azam, maknanya dia telah meninggalkan sesuatu yang wajib bila badalin. Jadi dia menjadikan azam ini menjadi badal. Hadza huwal madzhab tsani. Tapi nanti Imam Isnawi mengatakan bahwa Imam Baidawi itu mazhabnya apa? Syafi'i. Kalau dalam mazhab usul fikih beliau apa? Takallimin. Dalam mazhab akidah? Asy'ariyah. Wa qala al-mutakallimun, kata Imam Baidawi. Siapa mutakallimun yang beliau maksud? Sehingga Imam Isnawi mengatakan tidak satu pun mutakallimun menyebut seperti ini dan ini bukan mazhab mutakallimin, kata Imam Baidawi. Kata Imam Isnawi. Jadi nukilan Imam Baidawi yang mengatakan wa qala al-mutakallimun ini fihi nadhar. Mazhab mutakallimun yang mana? Yang tadi yang dipakai oleh Imam Baidawi. yaqtadi iqa'al fi'li fi ayyi juz'in min ajza'i. Itu adalah mazhab mutakallimin. Mutakallimin mengatakan boleh dimanapun dia laksanakan, sah ibadahnya. Sementara wa qala al mutakallimun al mazhab tsani ini fihi nazar. Itu dia. Kelas mazhab yang kedua sudah selesai. Imam Baidawi langsung menjawab mazhab yang kedua ini. Warudda. Dijawab pendapat Imam Baidawi, mazhab mutakallimun tadi oleh Imam Baidawi. Warudda bi. Jawaban yang pertama Imam Baidawi adalah annal azma. Lihat. Al azam yang tadi. Annal azma law saluha badalan la ta'addal wajibu bihi. Betul kah? Kalau azam sah menjadi badal, maknanya kalau ini menjadi badal dan syarat untuk badal, berarti salat di sini wajib, ya kan? Ya kan? Salat di sini wajib. Kalau salat di sini wajib di waktu yang pertama wajib digantikan oleh badal yang berupa azam, la ta'addal wajibu bihi, ya kan? Oke, la ta'addal wajibu bihi. Apakah boleh melaksanakan, apakah dia ada kewajiban untuk salat di waktu yang kedua? Tidak, kenapa? Ini sudah diganti oleh badal. Tuh. Kita katakan bahwa itu yang pertama. Berarti dia tidak ada kewajiban sholat di waktu yang kedua. Karena ini sudah ada badal. Yang kedua, sahkah wudu tayamum ketika wudu ada? Ketika air ada? Tidak. Maknanya badal itu boleh dipakaikan ketika mubadal tidak ada. Nah sekarang sudah azan zuhur. Dia boleh laksanakan sholat zuhur. Boleh juga menunda. Lalu dikatakan dia melaksanakan badal. Sementara di depan dia sholat zuhur juga ada, ya kan? Badal boleh dikerjakan ketika mubdal tidak ada. Nah ini permasalahan. Lau al azmu lau saluha badalan la ta'addal wajibu bihi. Sementara dia kalau memang demikian berarti al azmu la yasluhu an yakuna badalan. Bantahan yang kedua Imam Baidawi adalah annahu, hu-nya kembali kepada annahu law wajab al-azmu. Kalaulah al-azmu fil awal ini wajib. Law wajab al-azmu fil juz'i tsani la ta'adda al-badal, la ta'adda al-badal. Lihat. Maksudnya dia seperti ini. Ketika waktu salat zuhur fil awal datang, dia berazam, saya akan laksanakan salat zuhur di waktu yang kedua. Oke, pukul 2 misalkan. Ketika datang pukul 2, dia katakan, oh saya belum sempat sekarang, saya akan laksanakan sholat zuhur di waktu yang ketiga. Ketika dia pindah dari waktu kedua ke waktu ketiga, apakah dia berazam lagi untuk waktu ketiga? Kemungkinan, imma azam, imma bila azam. Kalau dia laksanakan tanpa azam, berarti yang tadi wajib di sini dia telah tinggalkan bila badal, ya kan? Tarkul wajib bila badal. Kalau dia tidak berazam, kalau dia berazam kembali, la ta'adda dal azam. Oh, tadi azam di sini sudah ada, di sini azam kembali. Oke, di sini ternyata azam kembali untuk masuk di sini. La ta'adda dal badalu, la ta'adda dal badalu wal mubdal wahid. Mana mubdalnya? Hah? Ya, apa tadi mubdalnya? Salat zuhur satu saja. Al-fardu fil awal, salat yang wajib pertama. La ta'addadal badalu wal mubdal wahid. Oke. Okay. Yang kedua dia katakan wa bi anna ba annahu law wajabal azmu fil juz'i tsani la ta'addadal badalu wal mubdal wahid. Paham ya? Ini mazhab yang kedua dan ini dibantah oleh Imam Baidawi. Selesai. Al-mazhabu tsalits. Wa minna man qala. Wa minna yakni man? Wa minna syafi'iyah. Wa minna man qala. Yakhtassu bil awwali wa fil akhiri qada'un. Lihat, dia katakan. Ini selesai. Yakhtassu bil awwali wa fil akhiri qada'un. Nah. Betul kah? yakhtassu bil awwali wa fil akhiri qada'un. Jadi kalau ada yang salat zuhur di awal, ada. Kalau dia tunda sampai akhir-akhir, jadi qada'. Padahal waktu baina hazaini, kata Rasulullah kan? Betul kah? Wa minasy syafi'iyah man qala yakhtassu bil awwal wa fil akhiri qada'un. Ini juga dicatat oleh Imam Isnawi dan beberapa ulama yang lain. Siapa Syafi'iyah yang pernah mengatakan begini? Tidak ada. Mazhab Syafi'iyah jelas. Yaqtadi iqa'al fi'li fi ayyi juz'in min ajza'il waqti. Mana saja boleh. Tidak ada yang mengatakan seperti ini. Nah, ini yang juga dibantah oleh Imam Isnawi bahwa penukilan seperti ini kemungkinan salah. Ya. Nanti lebih jelas kita baca dalam syarahnya. Siapa ulama yang pernah mengatakan perkataan lebih dekat kepada ini? Ya. Waqalat al-Hanafiyyatu, ini mazhab yang ke-4. Mazhab ke-4 mengatakan, waqalat al-Hanafiyyatu yakhtassu bil akhiri wa fil awwali ta'jilun. Nah, ini berlawanan dengan yang pertama tadi, yang kedua mazhab sebelumnya. Hanafiyah mengatakan yang waminna tadi mengatakan yakhtassu bil awal wa fil akhiri qada'un. Hanafiyah membalikkannya. Yakhtassu bil akhiri wa fil awwali ta'jil. Nah, ini yang gharib. Jadi kalau di awal inilah yang wajib. Nah, yang di akhir yang wajib. Coba lihat. Kalau sudah azan zuhur, misalnya seperti sekarang azan asar. Ada yang salat di sini. Salatnya sah? Sah. Kemudian yang lain sholat di sini. Ada yang malas sholatnya. Dia sholat di akhir. Sah kan? Sah. Orang yang sholat di awal. Terus setelah itu dia dianggap sholatnya sah. Ini sah. Yang ini dia sholat di akhir. Apakah dia berdosa karena tidak sholat di awal? Hah? Tidak. Kalau ada orang yang ketiga misalkan salah satu di antara kita. Tidak sholat. Sampai akhir pun tidak sholat. Dosakah dia? Berarti berdosa karena meninggalkan al-juz'ul akhir minal waqti. Berarti yang akhirnya lah yang wajib. Ya kan? Yang akhirnya lah yang wajib. Buktinya apa? Kalau ada orang yang tidak sholat di awal, boleh saja. Di tengah, di akhir, boleh saja. Tapi kalau sudah akhir dia tidak sholat, baru berdosa. Ini hujah Hanafiyah mengatakan bahwa yakhtassu bil akhiri wa fil awwali ta'jilun. Muskilahnya adalah kenapa yang di sini menjadi takjil? Kenapa di sini menjadi takjil? Mestinya dia cukup mengatakan bahwa fil akhir wajib, selesai. Tapi ternyata beliau mengatakan yang wajib di akhir, yang awal adalah takjil. Takjil seperti misalkan wajib zakat itu apa? Zakat fitrah kapan? Dinamakan dengan zakat fitrah karena waktunya adalah waktul fitri. Waktul fitri adalah Idul Fitri. Tapi boleh orang membayarkannya dari awal Ramadan. Itu adalah ta'jil. Dan boleh melaksanakannya itu. Oh, dan gugur kewajiban zakatnya. Itu kalau zakat fitrah. Nah, di sini ternyata belum mengatakan hal yang sama. Hujahnya adalah, kalau orang yang meninggalkan sholat dari awal, dilaksanakan di akhir, sah. Tapi kalau dari awal dia tinggalkan, sampai akhir pun dia tinggalkan, berdosa. Berarti yang wajib adalah yang di akhir. Nah, kenapa ini ta'jil? Karena kalau memang ini wajib, ya, ini yang wajib, maka ini adalah kharij minal wajib. Mengerjakan waktu ibadah di luar waktu yang wajib disebut apa? Ta'jil. Ya kan? Ta'jil. Ta'jil. Yang wajib adalah fil akhir. Au fil akhir. Kalau memang yang wajib hanya di akhir, maka mengerjakan ibadah sebelum waktu wajib adalah ta'jil. Nah, ini alasan beliau. Kenapa beliau mengatakan yakhtassu bil akhiri wa fil awwali ta'jilun. Itu semua wajib. Tapi kalau yang salat di akhir tadi ada sebab ke ataupun tak ada sebab? Ataupun dua-dua itu boleh? Yang salat di akhir yang mana? Salat di akhir waktu. Akhir waktu yang ini? Hanafiyah? Imam Syafi'i. Misalkan dia salat di akhir, dia tunda sampai akhir. Tanpa sebab atau apapun. Tetap dia telah melaksanakan yang wajib. Lihat. Seperti dalam Al-Quran juga. Allazina hum an salatihim sahun. Ya kan? tahun. Permasalahannya kita sekarang bermasalah berbicara tentang wajib atau tidak, ya kan? Apakah sahun di sini kita katakan dia telah asim asim alal wajib atau asim alal ghaflah? Nah, berbeda kan? Beda antara asim alal wajib alal ghaflah. Orang yang menunda sholat sampai akhir, dia asim. Asimnya bukan asim alal wajib, tapi asim alal ghaflah. Dia telah meninggalkan sesuatu karena lalai, malas, memperturutkan syaitan, ya kan? Itu dia, sampai akhir dia tunda-tunda, sampai akhir dia baru sholat. Tapi di akhir dia sholat, sholat wajibnya sah, selesai. Nah, makanya sahun di sini maknanya adalah asim alal ghaflah, bukan asim alal wajib. Kalau asim alal wajib ini maknanya adalah wa minna man qala. Mazhab yang ketiga. Nah, soal waktu seperti itu juga dia. Nah, jadi ghaflah saja dia, bukan asim alal wajib, ya, itu dia. Sedangkan kalau disebutkan jadi asim alal ghaflah ini maksudnya kepada aulawiyatul wa ba'di fi sawab. Itu maksudnya. Sedangkan pembahasan kita adalah aulawiyatul waqti fil wajib atau fil wujub. Tidak ada. Tidak ada aulawiyatul waqti fil wujub, yang ada adalah aulawiyatul waqti fi sawab. Ada. Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Qala as-salatu ala waqtiha. Anda mengatakan ala waqtiha adalah fi awwali waqtiha. Ya kan? Itu jadi ada yang membahasakan seperti ini. Jadi sahun ataupun dalam hadis yang lain itu maksudnya kepada aulawiyah fi sawab, la fil wujub, ya. Nasi? Nemsi? Kelas. Mazhab yang ke 5. Kita selesaikan matan ya. Nanti sebelum belajar hari Ahad, antum dengarkan ulang matan itu supaya ketika kita membaca syarah antum mudah memahami. InsyaAllah kita baca sampai habis matan. Wa qala al-Karkhi. Al-Karkhi minal Hanafiyya aydan. Wa qala al-Karkhi. Al-Ati fil awal. Oke, kita hapus dulu ini. Al-Ati fil awal. Au al-Ati fi awalil waqti. In baqiya ala sifatil wujub. Yakunu ala ma fa yakunu ma fa'alahu wajiban wa illa nafilah. Lihat. Ada orang yang salat zuhur di sini. Orang saleh. Allahu akbar, Allahu akbar. Selesai salat dia langsung selesai azan dia langsung laksanakan salat zuhur. Jadi bahasanya adalah al-ati fi awwalil waqti. Ini maknanya masih tersisa waktu panjang di depan dia. In baqiya ala sifatil wujub sampai akhir waktu. Apa sifatul wujub? In baqiya huwa, bukan salatnya. In baqiya huwa ala sifatil wujub. Oh, ana ala sifatil wujub. Ana ala sifatil wujub. Jadi sekarang nih, antum ala sifatil wujub. Kaif? Ana baligh, ana muslim, ana tahir, ya kan? Semua syarat-syarat wujub itu maknanya adalah sifatil wujub. Ya kan? Itu sifatil wujub. Sekarang, si fulan sholat ini sholat di awal waktu. Setelah sholat, in baqiya ala sifatil wujub. Dia ketika sholat itu, dia kan seorang yang baligh, muslim, tahir, ya kan? Akil. Baqiya ala hadhi sifat, sampai akhir waktu. Nih, sampai akhir. Masih dalam keadaan yang sama. Yakunu ma fa'alahu fil awal wajiban. Maka sholat zuhur yang dia kerjakan di awal tadi adalah sholat wajib. Wa illa apa maksudnya? Iya, maksudnya maksud wa illa itu betul, ya, kecuali apa? Kecuali apa? Apa maksudnya wa illa? Wa illa yakni in lam yakun ala sifatil wujub. Dia sholat zuhur pukul 2, tiba-tiba dia menjadi gila. Di sini. Nah, gila dia. Gila sampai akhir waktu. Yakunul awwalu nafilan. Ini menjadi nafilan. Kenapa? Dia sudah tidak kena kewajiban. Maka yang tidak dikerja pun tidak wajib. Yakunu nafilan. Jadi ada wajiban nafilan. Oke? Tapi kalau dia gila di pukul 2, pukul 10 menit sebelum waktu asar, dia kembali menjadi wajib. Ala sifatil wujub. Yakunu fil awal wajiban. Oke? Okay? Itu dia. Qala al-Qarqi. Al-ati fi awalil waqti in baqiya ala sifatil wujub yakunu ma fa'alahu wajiban wa illa nafilan. Nafilatan. Oke. Okay. Selesai 5 mazhab dalam dalam permasalahan al-waqtu. Al-fi'lu in ta'allaqa bil waqti bil fi'li atau al-fi'lu al-waqtu in al-waqtu wasi' maksudnya ya yazidu 'ala al-fi'li al-waqtu yazidu 'ala al-fi'li fihi khamsatu madhahib al-madhhab al-awwal sada Imam Al-Baydawi wa jumhur al-ulama al-madhhab kedua mutakallimun yang ketiga adalah ba'dhu min asy-Syafi'iyyah yang keempat adalah Hanafiyah yang kelima adalah Karhi min al-Hanafiyyati aidan kita baca ihtaju man ihtaju kalau Imam Baydawi berdalil bahasa beliau apa? Beliau pakaikan bahasa apa kalau beliau yang menggunakan dalil? Lana. Imam Baydawi berdalil, beliau sebutkan lana. Jadi, ad-dalilu lana adalah. Nah, sekarang, ihtajju. Bukan lana, tapi ihtajju. Maknanya adalah orang lain yang memakai, yang berdalil. Siapa dia? Ihtajjal karhi atau ihtajjal hanafiyah. Nah, lihat, dalilnya adalah annahu. Lihat, annahu. Kita kembali kepada mazhab Hanafiyah. Tadi mazhab Hanafiyah apa? Hanafiyah tadi mazhabnya adalah yakhtassu bil akhiri wa fil awwali ta'jilun. Lihat, dalilnya adalah annahu law wajaba fil awwal law wajaba fi awwalil waqti lam yajuz tarkuhu. Mudah. Kalau salat zuhur itu memang wajib fil awwal lam yajuz tarkuhu. Tidak boleh orang menunda salat zuhur sampai akhir. Apakah boleh ditunda sampai akhir? Ittafaqal ulama bahwa si fulan boleh saja dia menunda salat zuhur sampai akhir. Ya kan sampai menjelang akhir boleh ditunda. Secara wujub dan haramnya dia boleh menunda. Idzan jaza tarkuha ila akhiril waqti. Ya kan? Kalau jaza tarkuha ila akhiril waqti di akhir bolehkah ditinggalkan? Tidak, idzan yang wajib itu yang di sini. Nih, ini dalil Hanafiyah. Yahtajjal Hanafiyatu annahu law wajaba fi awwalil waqti lam yajuz tarkuhu. Ittafaqal ulama annal wajib yang waktunya lebih panjang yajuzu tarkuhu fil awal ila tsani au ila akhir alwaqti boleh. Wala yajuzu tarkuhu fil akhir. Idzan al wajib huwa fi akhir alwaqti. Khalas. Qulna dijawab oleh Imam Baydawi, qulna المكلف مخير بين أدائه في أي جزء من أجزائه. Mukallaf boleh memilih. Lihat, waktu panjang. Nah, kata Imam Baydawi, mukallaf boleh memilih di antara semua waktu yang ada. Ya kan? Dan setiap waktu yang dia kerjakan, maka dia telah melaksanakan sesuatu yang wajib. Kalau wajib mukhayyar, pilihannya di mana? Wajib mukhayyar, imtisal. Nah, ada 1, 2, 3. Pilihannya adalah di khisal atau afrad. Kalau wajib muwassa', pilihannya adalah di waktu. Ya, ini yang disebut tadi dengan wajib muwassa', kita belum sebutkan ya. Al-waqtu in yasa'a aw yazidu 'anil fi'li aw yazidu 'alal fi'li. Lihat. Al-waqtu idza yasa'a idza yazidu 'alal fi'li 'alal fi'l maka dinamakan dengan yusamma wajiban muwassa'an. Jadi kita sudah punya wajib mudhayyaq, wajib muwassa'. Wajib mudhayyaq adalah idza kana al-waqtu musawiyan lil fi'li. Wajib muwassa' adalah idza kana al-waqtu zaidan 'alal fi'li. Nah, ini dia. Sudah selesai kita 5 mazahib di dalam pembahasan al-wajib bi'tibari waqti.